الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله لا ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita yang sebenarnya adalah pembahasan tentang Sahihul Bukhari, tapi kita berada dalam kitab tafsir, maka kita mengambil faedah secara langsung dari tafsirannya secara umum. Di ayat yang kedua dan ketiga dari surah At-Talaq, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza balagna ajalahunna famsikuhunna. Fa idza balagna ajalahunna, kalau telah sampai pada masa iddahnya selesai atau menjelang selesai, karena kapan selesai maka selesai sudah, bukan lagi istrinya. Jadi artinya di sini menjelang selesai masa iddahnya. Famsikuhunna bima'ruf, sebelum selesai masa iddahnya maka hendaknya kalian rujuk kembali dengan husnul mu'asyarah, dengan pergaulan yang bagus. Karena kapan selesai masa iddah dia tidak rujuk, maka untuk kembali mereka harus melakukan akad nikah ulang. Baik. Seorang suami mentalak istrinya, namanya masa iddah, masa menanti, apakah dia dirujuk atau tidak oleh sang suami di masa-masa itu? Kapan sang suami rujuk dan menyatakan kembali kepada istrinya, maka tanpa harus melalui proses nikah, cukup dia menyatakan bahwa dia rujuk. Akan tetapi ketika selesai masa iddahnya ternyata sang suami tidak rujuk, maka ketika dia hendak kembali ulang maka proses nikah harus berlaku. Harus nikah ulang. Maka di sini Allah mengatakan fa idza balagna ajalahunna famsikuhunna bima'ruf aw fariquhunna bima'ruf. Dua-duanya dengan cara yang ma'ruf. Ketika rujuk dipergauli setelah itu dengan cara yang bagus, maka ketika ditalak juga selesai masa iddahnya tanpa rujuk juga dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik, bukan dengan kezaliman. Barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Tidak ada zulm, tidak ada ghisy, tipuan, tidak ada khida' dan yang lainnya dari kemungkinan yang muncul ketika terjadi perseteruan antara suami istri. Tidak ada kadib, tidak ada dusta. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, baik. Famsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Semuanya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Subhanallah. Kenapa? Karena di posisi dan kondisi yang seperti ini banyak kecurangan, banyak kezaliman, banyak penyimpangan terhadap syariat yang semestinya diberlakukan. Famsikuhunna bima'rufin wa fariquhunna bima'ruf. Baik. Rujuk kembali dengan istri dengan cara yang ma'ruf, yang mempergaulinya dengan yang ma'ruf, yakni muasyarah, memberikan nafkah, taib nafakat, taib mengajak bicara, ya pergaulan. Barakallahu fikum dengan penuh kebaikan dari dan antara dua belah pihak, sang suami terhadap istri, terhadap sang suami, saling-saling menghormati, saling memuliakan, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Tanpa ada penganiayaan, tanpa ada tipuan, tanpa ada dusta. Maka Allah Subhanahu wa taala, wa ashidu dawai adlin minkum, dan hendaknya kalian menjadikan saksi dua orang laki-laki untuk rujuk kalian dan untuk pisahnya kalian. Jadi rujuk tetap dia harus mendatangkan dua orang saksi, dia mempersaksikan bahwa dia telah rujuk dengan istrinya. Jadi, atau kalau tidak, maka dia juga harus mengadakan persaksian untuk dua orang bahwa dia telah pisah dari istrinya, selesai sudah, bukan istrinya lagi. Baik. Masya Allah, dua orang saksi yang adil. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa asyhadu dawai adlin minkum, orang yang adil, orang yang jujur. Barakallahu fikum. Wa aqimush syahadata lillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, menasihati agar supaya semuanya menegakkan persaksian karena Allah Subhanahu wa taala. Aqimush syahadata lillah, dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Demikian Allah Subhanahu wa taala menasihati, mengingatkan kalian jika sekiranya kalian betul-betul adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jaminan pasti dari Allah Subhanahu wa taala untuk permasalahan yang dihadapi, apapun permasalahan itu. Permasalahan keluarga, permasalahan maisha, permasalahan tetangga, permasalahan anak, permasalahan taib dakwah, taib permasalahan banyak, permasalahan dalam kehidupan, permasalahan kesehatan. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminannya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Dan ini pasti. Baik. Ketika kita belum merasakan adanya jalan keluar, berarti ada yang belum beres. Takwa kita mungkin belum pada derajat yang dengannya kita akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Karena Allah tidak akan pernah menyelisihi janji-janjinya. Allah memberikan persyaratan, maka ketika janjinya belum nampak, berarti mungkin persyaratan yang mestinya kita penuhi. Sebenarnya sudah dekat janji Allah Subhanahu wa taala itu, cuman mungkin kitanya yang belum sempurna dalam memenuhi persyaratan-persyaratannya. Baik. Taqwa Allah, yakni menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari larangan-larangannya. Baik. Apakah itu perbuatan yang zahir nampak atau perbuatan itu dalam bentuk amalan-amalan hati. Baik. Amalan-amalan hati. Baik. Kibir, hubur riasa. Barakallahu fikum. Dan yang lainnya dari barakallahu fikum amalan-amalan yang boleh jadi penghalang bagi dia untuk dia mendapatkan jalan keluar. Baik. Maka tidak ada jalan lain kecuali senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada satu amalan yang baik bisa kita jadikan amalan untuk kita keluar dari semua permasalahan. Hadis Ubay bin Ka'ab ketika datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, inni ukfir salata alaika fakam aj'alu laka min salati. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah banyak bersalawat untuk engkau. Karena memang kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat kepada nabinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah setelah Allah melakukannya pertama kali. Kemudian malaikatnya yang kedua. Baik. Ini yang biasa dikatakan oleh para khatib ketika Jumat, bada'a bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi. Barakallahu fikum. Beliau yang melakukannya, Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya pertama kali. Kemudian para malaikatnya. Kemudian orang-orang yang beriman diperintahkan semuanya untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bahkan diperintahkan Rasulullah untuk memperbanyak. Karena boleh jadi kita seharian tidak pernah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali mungkin di tasyahud kita. Selain itu tidak. Hatta masuk keluar masjid pun tidak. Padahal disyariatkan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk dan keluar masjid. La haula wa quwwata illa billah. Seharian mungkin lewat tanpa salawat untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Padahal kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, fakam aj'alu laka min salati. Berapa banyak yang aku harus berikan kepada engkau dari salawat-salawat, doa-doaku maksudnya. Ar-rubu'. Baik. Seperempat ya Rasulullah. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in sitta fa huwa khair. Kalau engkau tambah maka itu lebih bagus. Qala fa nisf ya Rasulullah. Separuh dari doa-doaku. Qala fa in zidta fa huwa khair. Kalau engkau tambah maka itu lebih baik. Qala fa thulutsaini ya Rasulullah. 2/3 ya Rasulullah. Qala in zidta fa huwa khair. Kalau engkau tambah maka itu lebih bagus. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, fa aj'alu laka salati kullahu. Kalau begitu ya Rasulullah, semua doa-doaku aku jadikan salawat untukmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idan yukfahammuka wa yukfaru laka dambuk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu semua urusanmu, semua permohonanmu, semua keinginan-keinginanmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita mengatakan ketika ditanya tentang bagaimana maksudnya menjadikan doanya semuanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa ketika seseorang biasanya memulai doanya, ya kan? Tapi ma'ruf orang dengan doanya Allahum. Setelah dia berdoa, setelah dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dia salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia minta. Ma'ruf biasanya doa-doa orang. Dia mendoakan dirinya, mendoakan orang tuanya, mendoakan anak-anaknya, mendoakan kaum muslimin secara umum. Mendoakan dirinya untuk senantiasa berada atas ketakwaan, tidak tergelincirkan, terbebas dari fitnah, mohon kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya senantiasa diberi kesehatan, mohon rezeki yang barokah yang membantu dia untuk senantiasa beramal saleh dengan rezeki-rezeki itu, kemudian husnul khatimah dan yang lainnya dari doa-doa. Dia bersalawat, misalnya dia dengan doa itu melakukannya mungkin setengah jam atau seperempat jam. Barakallahu fikum. Dia memenuhi semuanya dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud. Barakallahu fikum. Artinya Anda duduk misalnya antara maghrib dengan isya, Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadikan antara maghrib dengan isya itu, antara adzan dan qomat misalnya. Baik, Anda menjadikannya salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dimanapun Anda berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa harus ada hitungan-hitungan 100 atau 1000 atau berapa. Jaminannya apa tadi? Kebutuhannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dan doanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Ini contoh. Barakallahu fiikum. Dan ini perlu kita ingatkan. Karena orang-orang yang barakallahu fiikum melakukan salawat-salawat yang mereka buat-buat sendiri, menuduh Ahlus Sunnah anti salawat. Ya mungkin karena memang kita tidak pernah melakukan salawat kecuali di kewajiban-kewajiban yang kita diperintahkan melakukannya, di salat tasyahud kita mungkin. Cuma itu, selebihnya tidak pernah sepanjang hari tidak pernah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtidaian. Baik. Ibtidaian, maksud ibtidaian. Ibtidaian ini ya spontan. Beda kan kalau kita mau doa salawat memuji Allah SWT kemudian apa? Tasyahud. Kemudian apa? Salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa. Baik. Ini ada pengingat. Artinya ketika Anda mau berdoa, langsung Anda salat dulu. Barakallahu fikum. Ketika Anda hendak masuk masjid, Anda mengingat bahwa memang ada tuntunan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Anda sebelum masuk masjid bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar masjid juga demikian. Ini ada asbab mudzakir, asbab yang mengingatkan kita untuk bersalawat. Demikian juga selesai dikumandangkan adzan, diperintahkan untuk salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu doa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan al-wasilah. Barakallahu fik. Lewat sehari tidak pernah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ancaman yang mengerikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusalli 'alan nabi illa kana 'alaihim tirah in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum." Tidaklah satu kaum duduk di dalam satu majlis, majlis apapun, majlis ngeteh, majlis ngopi, majlis pisang goreng, majlis ilmu, majlis apapun. Pokoknya ada beberapa orang ngumpul dalam satu tempat, namanya majlis. Kalau dalam majlis itu tidak ada dikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini akan menjadi penyesalan nanti di hari kiamat. Kalau Allah menghendaki, maka dia akan diazab. Kalau Allah menghendaki, maka dia pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Ini satu amalan yang perlu kita hidupkan kembali dalam kehidupan kita. yang baik benar itu maksudnya untuk memberikan apa itu doa itu kegiatan orang orang kegiatan para orang saya misalnya kalau kita berdoa kita mulai memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian salat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berdoa. Kalau biasanya kita berdoa mulai dari awal sampai akhir itu mungkin 20 menit, ya 20 menit Anda salawat. Ya, salawat tok. Ya. Ya, salawat. Anda bersalawat. Ya selama itu. Baik. Barakallahu fikum. Intinya memperbanyak barakallahu fikum salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Atau mau yang lengkap, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barakallahu Muhammad wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sebagaimana diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ketika kita dari Abu Yusuf dari Petangbaru sampai sini bisa mengucapkannya 50 sampai 100 kali. 50 kali boleh. Barakallahu fiik. Tergantung salawat apa yang dipakai. Dan ini akan membuka untuk kita banyak kebaikan-kebaikan biidznillahi tabaraka wa ta'ala. Baik. Coba Anda akan mendapatkan faedah biidznillahi tabaraka. Karena janji Allah Subhanahu wa taala dan janji Rasulnya adalah pasti. Cuma ya kebanyakan kita lalai. Pengaruhnya sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Jari, silakan coba. Dalam kehidupan kita. Bismillah tabaraka ta'ala. Terkhusus ketika kita hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda akan mendapati hajatan-hajatan Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjadikan untuknya jalan keluar. Baik. Makhraja nakirah umum, banyak sekali jalan keluar yang Allah persiapkan untuknya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan untuknya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Barakallahu fikum. Dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Tahu-tahu ada yang ngasih. Tahu-tahu ada yang memberi. Barakallahu fikum. Taqwallah. Intinya dan kuncinya adalah taqwallah. Memperbaiki hati dan memperbaiki amalan. Ya tentunya di antaranya adalah doa. Allahumma rzuqni al-ikhlasa was-sidqa fil qawli wal 'amal. Ya Allah, aku minta memohon kepada Engkau kejujuran dan keikhlasan dalam berucap dan dalam berbuat. Baik. Insyaallah terbantukan kita untuk kebaikan-kebaikan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Janji pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik, permasalahan yang kita sebutkan di atas yang Allah sampaikan kepada kita ini sangat riskan sekali. Retaknya rumah tangga, terjadinya perceraian barakallahu fikum, bukan cuma sekedar masalah perceraian semata, banyak yang dompleng dalam permasalahan-permasalahan yang lain. Banyak. Sehingga betul-betul orang diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan janji ketika mereka berlaku adil, apapun yang terjadi. Baik. Tetap rujuk dengan istrinya atau dia bercerai betul pisah dengan istrinya. Ketika-ketika mereka melakukannya dengan cara yang ma'ruf, dibangun di atas takwa Allah, maka Allah akan memberikan untuknya jalan keluar. Tidak sempit dunia ini. Barakallahu fikum. Karena ketika masalah itu kita hadapi, sempit rasanya dunia. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala salasati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi tsumma taaba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Dan untuk tiga orang yang diboikot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh kaum muslimin, tidak diajak bicara dia, wala salam wala kalam. Tidak ada yang menyalaminya dan tidak ada yang membalas salamnya. Wadaqat 'alaihimul ardu bima rahabat, dan sempit oleh dia dunia ini, padahal dunia sangat lapang dan luas. Wadaqat 'alaihim anfusuhum, dan diri mereka pun mereka dapati sempit luar biasa. Dada mereka sempit karena permasalahan yang dihadapi. Wadhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Tinggal satu yang bisa menyelamatkan dia. Tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ke siapa-siapa. Alla malja'a minallahi illa ilaihi. Akhirnya apa? Tsumma taaba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Di sini ada tiga taubat disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma taaba 'alaihim, Allah memberikan taufik kepada mereka bertobat. Liyatubu, untuk mereka bertobat. Ketika mereka bertobat, Allah menerima tobat mereka. Innallaha huwat tawwabur rahim. Jalan keluarnya adalah takwa Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan untuknya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Akid. Baik. Akid. Mungkin selama ini kita hanya dengan teori-teori. Maka terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bertemu dengan satu keadaan yang harus kita praktekkan teori-teori itu. Barakallahu fikum. Diuji kesabaran. Barakallahu fikum. Diuji ketabahan. Diuji keimanan, diuji ketakwaan. Barakallahu fikum. Ketika mungkin kita hanya mendengar teori bahwa memberi, membantu, menolong orang itu keutamaannya luar biasa. Selama ini mungkin karena rezeki kita ya biasa-biasa saja, untuk menghidupi anak istri saja susah. Taib, apalagi yang untuk lainnya. Taib. Maka suatu saat Allah memberikan kelonggaran rezeki, disitulah Anda dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ilmu yang telah engkau ketahui. Adakah engkau mau berimpak, bersedekah, membantu? Barakallahu fikum. Sekarang dalam kondisi lapang, dalam kondisi berlimpah. Barakallahu fikum. Dalam ilmu Anda, Anda telah mengetahui bahwa barang siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersabar dengan itu, maka dia mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Allah kondisikan dia rezekinya berkurang. Adakah dia menjalankan apa yang telah dia ketahui dari ilmu, bahwa dengan bersabar dalam kondisi seperti itu, keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah suatu yang sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Dan seterusnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan mencukupinya. Hasbuhu kafihi. Barakallahu fikum. Allah yang akan mencukupinya. Kalau Allah yang telah mencukupi, maka tidak butuh lagi kepada siapa-siapa. Inna Allah balighu amri, qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadara. Subhanallah. Inna Allah balighu amri. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan urusan-urusannya. Barakallahu fikum. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dan menetapkan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jangan mengatakan, oh takdir saya memang sudah begini. Kalau Anda dalam kondisi tidak bagus, tidak baik, semestinya memperbaiki diri dan berharap bahwa kondisinya bisa berubah lebih baik. Karena hidup masih berjalan, kita tidak tahu apa yang Allah tetapkan untuk kita di masa-masa yang akan datang. Kondisi kita terpuruk sekarang ini, misalnya. Kita tidak tahu masa depan kita. Sepekan yang akan datang, sebulan yang akan datang, satu tahun yang akan datang, dua tahun yang akan datang. Semua bisa berubah. Bimasyiatillahi tabarak wa ta'ala. Tinggal kita berdoa agar supaya kita tidak mundur setelah majunya. Barakallahu fiik. Setelah kita lebih baik, jangan pernah kita lebih jelek. Qad ja'allahu likulli syai'in qadara. Allah telah mentakdirkan segala sesuatunya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan mengaitkan antara sebab dengan musabab. Ini sebab dan akibat. Barakallahu fiik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kembali pembahasan tentang perempuan yang ditalak. Coba perhatikan baik. Allah membahas tentang masalah talak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Tip di tengah-tengahnya. Barakallahu fikum. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha baligh amrihi qad ja'a Allahu li kulli syai'in qadra. Setelah itu Allah kembali masuk pembahasan talak dan masa iddah. Indah luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallai ya'isna minal mahid min nisa'ikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur wallai lam ya'idna." Wallai ya'isna minal mahid, dan adapun perempuan-perempuan yang sudah menopause, tidak lagi haid karena tua, barakallahu fikum, karena umur telah lanjut. In irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur, maka masa iddahnya mereka adalah 3 bulan. Wallai lam yahidna, demikian juga perempuan-perempuan yang masih terlalu muda, yang belum haid, yang telah dinikahi oleh seorang laki-laki kemudian ditalak dalam keadaan dia belum haid, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadha'na hamlahunna. Dan adapun perempuan-perempuan yang ditalak oleh suami, taib, atau ditinggal mati oleh suami, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan bayinya. Kemudian Allah mengatakan kembali, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan hidupnya mudah. Kondisi yang seperti ini, masalah perceraian, masalah talak memang berat. Susah. Lelah pikiran dan lelah hati. Coba tanya orang-orang yang pernah mengalaminya. Coba tanya. Tapi mudah-mudahan di sini belum ada yang pernah mengalaminya. Barakallahu fikum. Jadi anteng-anteng aja. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Susah. Sempit. Masalah besar. Barakallahu fikum. Sampai ada yang mengatakan, "Ustaz, ana kepikiran masalah ini sampai doa itu tadi pakai tasyahud. Enggak ngeri enggak? Enggak fokus." Doa itu tadi pakai tasyahud. Berat. Berat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan urusannya mudah. Gampang, enak. Artinya, kapan dia tidak bertakwa dan mengalami kondisi ini, dia akan kesulitan. Stres. Atau apa lagi namanya? Depresi. Yang dulunya ceria, tahu-tahu baik. Diam aja. Atau bicara sendiri. Waliyadu billah. Atau ketawa-ketawa sendiri. Mengerikan. Mengerikan. Barakallahu fikum. Maka Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dalam masalah urusan rumah tangga dan masalah-masalah yang lainnya, dalika amrullahi anzalahu ilaikum. Itulah urusan yang Allah SWT turunkan kepada kalian dalam masalah talak dan masalah iddahnya. Allah turunkan hukum ini agar supaya kalian menjalankannya dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Agar supaya ada jalan keluar, ada supaya ringan, ada supaya rezeki Anda lapang. Baik. Kemudian Allah ulangi lagi. Coba berapa kali Allah mengulangi takwa di sini? Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni kejelekan dan dosa-dosanya. Wa yu'zim lahu ajra. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan untuknya semakin besar dan besar pahalanya, semakin banyak dan banyak pahalanya. Baik. Coba tanya orang-orang yang mengalami kehidupan ini. Atau kita sendiri mungkin, walaupun tidak sampai pada derajat ucapan cerai muncul, minimal anggaplah marajuk lah. Coba ketika ada acara maraju-marajuan dalam rumah tangga ini, bagaimana hawanya rumah itu? Baik. Tidur pun Anda tidak bisa tidur, kepikiran. Apalagi sudah sampai ke derajat apa? Talak. Coba perhatikan dari awal, masya Allah. Kita dituntun dan dibimbing oleh syariat kini supaya kita bisa lebih baik dan lebih baik. Kita cukupkan dulu sampai sini. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.